Ima wa Yahwa Yahwa. Taib asyuk saja kalau khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamma ba'd. Kita masih dalam penjelasan dari pembatal keempat dari 10 pembatal al-Islam. Dan sebagaimana yang telah lalu, syarah atau penjelasan dalam pembatal yang keempat ini sangat panjang, beberapa halaman. Maka oleh itu kita wajib mengambil perhatian untuk memahami apa yang tertuang atau yang tercantum dalam beberapa halaman ini. Dan semoga kita mendapatkan ilmu dan faedah yang mungkin kadang tidak pernah kita dengar dari sebelumnya, atau kita pernah mendengarkan tapi mungkin kurang begitu gamblang, kurang begitu jelas. Maka perlu diambil perhatian dengan baik. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, lihat halaman 114. Idza ulima anna at-tahakkuma ila syar'illahi min muqtada syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, fa inna at-tahakkuma ila at-tawagit wa ru'asa wal arrafin wa nahwihim yunafil imana billahi azza wa jalla wa kufrun wa dhulmun wa fiskun. Ini tolong diperhatikan kalimat dari beliau ini. Dan apabila telah diketahui bahwasanya berhukum kepada syariat Allah adalah termasuk tuntutan persaksian la ilaha illallah dan tuntutan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi berhukum kepada syariat Allah adalah merupakan tuntutan persaksian la ilaha illallah dan merupakan tuntutan persaksian bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita sebagai seorang muslim yang memiliki dua kalimat syahadat ini dan yang mengucapkannya, tentunya kita harus mengetahui tuntutannya. Dan tuntutannya adalah apa? Tahakkum ila syar'illah. Jadi muqtada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah adalah berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah ini kemudian akan menjadi penggagas hukum tawagid? Bagaimana nanti penjelasannya dari Syekh bin Baz Beliau mengatakan hal itu yunafi al-imana billahi azza wa jal. Nah, ini yang perlu dipahami. Fa inna tahakkuma ila tawagid war ru'asa wal arrafin wa nahwihim yunafil imana billahi azza wa jal. Jadi berhukum kepada syariat Allah adalah sebagai tuntutan persaksian kita. Syahadah kita alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka berhukum kepada tawagid. Berhukum kepada para penguasa. Berhukum kepada arrafin, tukang ramal. Dan yang semisal dengan mereka menafikan keimanan dengan Allah azza wa jal. Apakah hal seperti ini akan dijadikan toleransi untuk seorang yang mengaku dirinya mungkin muslim atau mukmin, bahkan mungkin lebih khusus daripada itu adalah salafi ahlu sunnah, kemudian dia sebagai penggagas hukum di luar hukum Allah SWT? Nah, di mana? Jadi fa inna tahakkum ila tawagut, berhukum kepada tagut-tagut war ru'asa, yakni pembesar-pembesar dari kalangan nenek moyang, dal arrafin, tukang ramal, dan yang semisal dengan mereka, adalah menafikan keimanan dengan Allah azza wa jalla. Dan itu adalah kekufuran dan kedzaliman dan kefasikan. Apakah begini? Ini kemudian dikatakan adalah demi kemaslahatan? Apanya yang maslahat? Kufur dan dzulum dan fusuk. Apakah kufur dan dzulum dan fusuk ini adalah maslahat? Apakah mungkin seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin, adanya kekufuran pada dirinya, kedzaliman pada dirinya, kefasikan pada dirinya dikatakan maslahat? Wa bayyana ta'ala anna al-hukma bi ghairi ma anzalallahu hukmul jahilin. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya berhukum kepada selain Allah dengan selain apa yang Allah turunkan. Dan Allah Ta'ala menjelaskan berhukum bahwasanya berhukum kepada selain atau dengan selain apa yang Allah turunkan adalah hukumnya orang-orang yang bodoh. Hukumnya orang-orang jahil. Maka di sini siapapun yang sebagai penggagas hukum di luar hukum Allah enggak ada tingginya gelar. Mau enggak mau dikatakan adalah jahil. Tidak ada tingginya ilmu. Ya kan? Enggak ada gunanya jenggot dipelihara ataupun jubah digunting setengah betis. Sebagai penggagas hukum di luar hukum Allah adalah jahil. Dan sesungguhnya berpaling dari hukum Allah Ta'ala sababun lihulul iqabihi. Dan sesungguhnya berpaling dari hukum Allah Ta'ala adalah sebagai sebab hulul iqabnya Allah Ta'ala. Apa makna hulul? Apa? Turun atau merata iqabnya Allah tadi mengena orang-orang yang berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab ba'sihi. Sebab apa? Ba'sil ladzi la yuraddu anil qaumi dzalimin. Jadi berpaling dari hukumnya Allah dan sebagai sebab ba'snya Allah. Ba's itu apa? Siksaannya Allah yang tidak terhindarkan dari kaum yang zalim. Sebab kemurkaannya Allah yang tidak terhindarkan dari kaum yang zalim. Ini ucapannya beliau rahimahullah ta'ala. Maka kita bersyukur dengan penegasan yang datang dari beliau ini. Biar tidak menjadi kegoncangan bagi pikiran kita. Walihada kana min muqtada rahmatihi wa hikmatihi subhanahu wa ta'ala an yakuna tahakumu bainal ibad bisyar'i wa wahyi. Maka untuk ini termasuk tuntutan rahmatnya Allah, termasuk tuntutan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala akan keberadaan hukum atau berhukum di antara hambanya adalah dengan syariat dan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhukum di antara hamba dengan syariat Allah dan wahyunya ini adalah bentuk tuntutan rahmat dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Bukan keji, bukan biadab, dan yang semisalnya. Kan tapi adalah bentuk tuntutan kasih sayangnya Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala akan keberadaan berhukum di antara hambanya adalah dengan syariat dan wahyunya. Apakah dengan demikian akan seorang mengaku dirinya muslim kemudian membuat tandingan dengan alasan adalah demi kemaslahatan? Apakah yang namanya siksaan dikatakan rahmat? Baksanya Allah, kemurkaan Allah dikatakan rahmatnya Allah dan hikmahnya Allah? Sungguh tidak akan bisa dikatakan hal seperti itu. Wadzalika annal abda idza alima annal hukma as-sadira fi qadiyatin yukhasimu fiha huwa hukmullah al-khaliq al-alim al-khabir qabila wa radiya wa sallam. Yang demikian itu bahwasanya seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba bila mengetahui bahwasanya hukum yang bersumber, hukum yang datang dalam suatu perkara yang dia itu bermukhosamah, bertikai dalam perkara tersebut, dia mengetahui dia adalah memang itu hukumnya Allah sang pencipta yang maha mengetahui, yang maha khabir, yang maha apa? Khabir, maha alim, sama saja. Dia menerima dan dia ridha dan dia pasrah. Jadi seorang hamba jika dia mengetahui bahwasanya hukum yang bersumber dalam suatu perkara yang dia bermukhasamah bertikai dalam perkara tersebut, dia mengetahui bahwasanya adalah hukumnya Allah sang pencipta, sang maha alim, sang maha khabir, dia akan menerima dan dia ridha dan dia pasrah. Wa hatta walau kana al-hukmu khilafa ma yahwa, bukan Yahwi. Yahwa, kalau Yahwi apa namanya? Wa Yahwa dan Yahwi itu turun. Apa Yahwi itu tuh turun. Yahwi ila sujudi. Turun ke sujudnya. Kalau Yahwa selera, yurid keinginan. Wa hatta dan sampai tarola, sehingga pun seandainya dia mengetahui bahwasanya hukum tersebut adalah memang menyelisih apa yang diselerai oleh jiwanya dan apa yang diselerai oleh diinginkan oleh jiwanya, dia tetap menerima, dia tetap ridha dan dia tetap pasrah, walaupun dia mengetahui bahwasanya hukum tersebut memang khilafama, menyelisih apa yang dia selerai, menyelisih apa yang dia inginkan, tetap dia qabila wa radhiya wa sallamah, menerima. Menerima dan ridha dan pasrah. Kenapa? Karena perkara tersebut yang dia bertikai di dalamnya hukumnya adalah hukum Allah sang pencipta, sang maha alim, sang maha khabir. Walaupun menyelisih hawa nafsunya, menyelisih keinginannya, tetap dia qabila wa radhiya wa sallama. Bi khilafi ma idza alima annal hukma sadirun min unasin basarin mislihi. Beda. Jika seorang hamba tadi mengetahui bahwasanya hukum tadi memang bersumber dari orang-orang semisal dia, padha menungsoni. Lahum ahwa uhum wa syahawatuhum, di mana manusia tadi adalah memang memiliki hawa nafsu, memiliki syahwat, maka fa inna la yarda wa yastamir fil mutalabah wal mukhasamah, maka dia enggak akan ridha. Dan dia akan terus menerus dalam tuntutan-tuntutannya dan pertikaian-pertikaiannya. Kenapa? Karena hukum yang ditetuskan, yang diputuskan adalah bersumber dari orang semisal dia. Podo menungsoni, bukan bersumber dari Sang Pencipta yang Maha Alim, yang Maha Khabir. Nah, inilah perbedaan antara hukum bikinan manusia dan hukum yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana ada kemaslahatan yang diberi oleh manusia? Maka isinya adalah diktator. Isinya adalah apa? Diktator. Bukan puas tapi karena keadaan saja sehingga dia menerima. Hakikatnya kurang puas. Tapi kalau memang bersumber dari Sang Pencipta dia, dialah yang menciptakan dirinya, dialah yang membuat hukum, maka dia akan pasrah. Dia akan ridha, dia akan menerima. Nah. Oleh dalika la yang qati'un niza' wa yadumul khilaf. Dikarenakan itu, karena memang hukum tadi diketahui oleh seorang tadi datangnya dari seorang semisal dia, hukum bikinan, maka an-niza' la yan qati'. Pertikaian tidak apa? Selesai, enggak terputus. Dan khilaf senantiasa, ya wayadumu al-khilafu, terus menerus adanya perselisihan. Ini sebagai penetapan tentang hikmah dan bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya keputusan hukum dari Allah Subhanahu wa taala beda dengan keputusan hukum yang dibikin oleh manusia, diterapkan untuk sesama mereka, di antara mereka. Wa mimma taqaddama tabayyana laka ayyuhal muslim anna tahkim asy-syar'illahi wa tahakuma ilaihi mimma aujabahu Allahu wa rasuluhu. Dan dari apa yang telah berlalu jelas bagimu wahai seorang muslim bahwasanya berhukum terhadap syariat Allah, atau bahwasanya menjadikan syariat sebagai hukum dan berhukum kepadanya, hal tersebut termasuk apa yang Allah wajibkan dan termasuk apa yang Rasulullah wajibkan. Wa annahu muqtada al-ubudiyyati lillahi wa syahadati birrisalah linabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tahkimu syar'illah. Syarat Allah sebagai pemutus hukum, berhukum kepadanya. Perkara yang Allah wajibkan, perkara yang Rasulullah wajibkan, dan itu sebagai tuntutan penghambaan untuk Allah dan sebagai tuntutan persaksian dengan mengakui Nabi kita Muhammad sebagai seorang pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari apa? Dari pengakuan dan ikrar tentang syariat Allah sebagai hukum. Wa anal i'rad an dalika aw shay'in minhu mujibun li adzabillahi wa iqabih. Dan sesungguhnya berpaling dari hal tersebut atau dengan sesuatu dari hal tadi tentang tahkimu syar'illah wa tahakum ilaihi, berpaling dari hal tersebut atau sesuatu dari perkara tadi menuntut tentang azabnya Allah, menuntut mengharuskan adanya azab Allah dan ikabnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa dal amru sawa'un binisba lima ta'lima tu'amilu bi daulatu ra'iyataha aw ma yang bagi antadina bi jama'atul muslimin bi kulli makan wa zaman. Dan perkara ini adalah sama, sama saja. Baik itu bernisbah, baik itu terkait dengan apa yang dimuamalai oleh suatu negara terhadap rakyatnya. Jadi bagaimana suatu negara itu memuamalai rakyatnya, dan bagaimana yang sepatutnya jamaatul muslimin itu beragama dengannya dalam semua tempat dan semua waktu, enggak ada beda. Artinya di sini tahkimu syar'illahi wa tahakum ilaihi itu adalah tidak bisa dibedakan antara daulah muamalah rakyatnya atau apa yang sepatutnya bagi jamaatul muslimin untuk beragama dengannya dalam semua tempat dan waktu. Tidak ada beda. Jadi semuanya tertuntut. Kapasitas nasional atau kapasitas jamaatul muslimin yang dapat perkumpulannya kaum muslimin, tidak ada beda. Semuanya tertuntut untuk tahkimu syar'illahi wa tahakumu ilaihi. Ini diinginkan. Wa fi halil ikhtilaf wa tanazu'ul khas wal am, dan juga dalam keadaan perselisihan dan pertikaian baik itu khusus ataupun umum. Maka di sini tidak berguna tuntutan hawa nafsu, tuntutan kaumiyah, tuntutan keluarga dan yang semisalnya, pribadi ataupun masyarakat, tidak ada bedanya, semuanya adalah sama. Harus tahkimu syar'illah wa tahakum ilaihi. Maka dikatakan sawa'an kana baina daulatin wa ukhra au baina jama'atin wa jama'atin. Tahkimu syar'illah wa tahakum ilaihi sama saja, baik antar negara dengan negara yang lain atau antara jamaah dengan jamaah, sama saja penetapannya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Au baina muslimin wa muslimin wa akhara, antara seorang muslim dan yang lain. Al hukum fi dzalika kullihi sawa, hukum dalam hal tadi, dalam semuanya perkara tadi sama, enggak ada beda. Fallahu subhanahu wa lahul khalqu wal amru, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, al khalq wal amr khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala, khusus milik dia. Yani khalq fi'luhu wal amr qawluhu, khalq fi'luhu wal amr qawluhu. Apakah ada amr selain dengan qawl? Enggak ada. Perintah apakah selain qawl? Enggak bisa. Perintah pasti dengan qaul, dengan perkataan. Khalq fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni wujudnya khalq ini kita diantaranya, dunia dan isinya miliknya Allah. Perintah juga Allah yang punya. Bagaimana kemudian akan ada orang yang membuat perintah sendiri selain perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hukum. Ini tidak akan diterima. Wa huwa ahkamul hakimin, dan Allah adalah ahkamul hakimin. Ahkam berarti apa? Yang paling apa? Yang paling bijak. Yang paling berhak untuk memberikan hukum daripada seluruh orang yang dikatakan hakim. Wala imana liman yataqad an ahkaman nasi wa ara'ahum khairun min hukmillahi wa rasulih. Halo, lawa. Siapa? Ya, wes. Baik. Wala imana liman taqada anna ahkaman nasi wa ara'ahum khairun min hukmillahi wa rasuli. Tengok di sini, wala imana. Wala imana sahihun. Kenapa? Karena di dalam catatan kaki lihat alman fi huna aslul iman la kamaluhu faqat bidalili ma ba'dahu. Dan tidak ada iman yang sahih, yang benar atau yang sah Bagi siapa yang meyakini, berkeyakinan bahwasanya hukum-hukum manusia, pendapat-pendapat mereka lebih baik daripada hukumnya Allah dan hukum Rasulnya. Maka kalau itu bahkan wala imana sahihun, bukan wala imana apa? Apa? Kamalun. Kalau tidak ada iman yang sempurna, berarti tidak batal imannya, cuma tidak sempurna saja. Tapi kalau wala imana sahihun, tidak ada iman yang sah bagi siapa yang meyakini bahwasanya hukum manusia dan pandangan mereka lebih baik daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Jadi orang yang punya keyakinan hukum keinginan manusia dan pandangannya manusia itu lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka imannya tidak diterima. Nah, ini penjelasan ini tetap sangat bermanfaat dan tidak ada sisi kecemburuan yang sifatnya karena sosial, tidak, tapi murni karena cemburu dalam din. Maka kalau itu siapapun tanpa terkecuali akan tertiadakan iman dari dia kalau meyakini bahwasanya hukum manusia dan pandangan mereka itu lebih baik daripada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Maka siapapun yang mendengarkan kalimat ini harus bersyukur, khususnya seorang muslim. Maka dia harus bersyukur dengan adanya penjelasan biar imannya terjaga. Jangan sampai punya pandangan yang tadi sebaliknya, yaitu bikinannya dia lebih baik atau bikinannya penjajah lebih baik dan semisalnya. Lihat nomor 2 catatan kaki, qauluhu khairun min hukmillahi qala fi mawdin akhar aw annahu aula bil mustama wa arfaqu bil mustama min hukmillah, yakni wala imana liman taqada an ahkaman nasi aula bil mustama wa arfaqu bil mustama' min hukmillah. Tidak ada iman yang sah, yang benar, yang diterima bagi siapa yang punya keyakinan bahwasanya hukumnya manusia itu lebih utama daripada untuk masyarakat, lebih arfaq, lebih luwes untuk masyarakat daripada hukumnya Allah. Jadi hukum punyanya manusia, bagi manusia itu katanya lebih awal, lebih utama bagi masyarakat, lebih arfak. Apa nama lebih arfak? Apa lebih arfak mananya? Lepan? Lebih lembut, lebih luwes. Lebih bersahabat. Ya kan? Ya. Lebih arfak, rifek. Nah. Kan orang itu katanya apa perlu rifek? Rifak rifkon ya ahla sunnah bi ahla sunnah. Ayah ku rifk. Apa rifak itu? Apa? Lemah lembut jadi debu. Kan lemah lembut, lemah lembut kena angin jadi debu. Berarti lemah loh. Lemah itu lemah. Maksudnya ngarep lemah ya tanah itu lemah. Lembut. Taib apa? Toler. Laron. Laran hewa. Taib. Jadi dalam tempat yang lain beliau Syekh bin Bas mengatakan wala imana liman taqada anna ahkaman nasi wa ra'ahum aula bil mustama wa arfaqu bil mustama min hukmillah. Tidak ada iman yang sah bagi siapa yang punya keyakinan bahwasanya hukum manusia itu lebih baik, apa, lebih utama bagi masyarakat, lebih lembut, lebih luwes untuk masyarakat daripada hukumnya Allah. Atau tidak ada iman yang sah bagi orang yang punya keyakinan bahwasanya hukum manusia itu lebih bagus daripada hukumnya Allah. Faqulu hadza riddatun anil Islam. Ucapan ini seluruhnya adalah apa? Kemurtatan daripada Islam, walau ma fa'alau, sekalipun tidak melakukannya, cuma berkeyakinan saja. Nah, mafhum di sini ya, ikhwah. Bagaimana seorang mau merasa mulia dan minta dimuliakan dengan penggagas-penggagas yang Mereka adalah membuat gagasan untuk hukum selain Allah SWT. Di sini mau dibilang demi kemaslahatan, apanya maslahat? Ya kan, walaupun yang ngomong dokter enggak akan diterima bagi orang yang tidak suka dengan dokter. Nah. Karena ucapannya kotor. Dengan di sini, maka harus hati-hati. Ini ucapannya saya bin Bas, bukan ucapannya siapa? Sipulan dan sipulan. Automatiluhu wasqashabihu wala imana liman yaqad an ahkaman nasi wa ara'ahum khairun min hukmillahi wa rasuli automatilu wa tusabihu. Jadi barang siapa yang punya keyakinan bahwasanya hukum manusia itu serupa dengan hukumnya Allah, mirip dengan hukumnya Allah, automatilu wa tusabihu, ini juga imannya enggak sah. Aw ajaza ay yahulla mahallaha al-ahkamul wada'iyyah wal andimatul basariyah. Atau siapa yang punya keyakinan bahwasanya hukum-hukum Allah itu bisa di apa? Hah? Boleh diduduki dengan hukum-hukum bikinan dan peraturan-peraturan menungso manusia. Ya hulla mahallaha. Jadi perhatikan, hukum bikinan tadi didudukkan pada kedudukan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga imannya tidak sah. Kalau punya keyakinan itu dikatakan boleh. Wa in kana mu'taqidan bi anna ahkamallahi khairun wa akmalu wa adal. Sekalipun dia meyakini bahwasanya hukum Allah lebih baik dan lebih sempurna, lebih adil, tapi dia mengatakan boleh diganti dengan hukum yang lain. Boleh diganti dengan hukum yang lain walaupun hukumnya Allah lebih baik. Ayo. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu lebih baik dan lebih sempurna, lebih adil, tapi boleh diganti, diduduki pada hukum Allah tadi dengan kedudukan hukum wada'iyah, hukum buatan, dan andima al-basariyah, peraturan-peraturan manusia. Lihat nomor 3 catatan kaki, dinukil dari Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwanya Syaikh bin Baz, pertama halaman 84. Warisalatun warisatu wujub fi tahkimi syar'illah. Ada risalah wajibnya menjadikan syariat sebagai hukum. Nah, berhukum pada syariat Allah SWT. Jadi ini kalimat yang perlu diperhatikan. Maka itu tadi saya bilang, ini syarat yang sangat penting untuk diperhatikan biar kita nanti tidak asal bunyi ngomentari orang lain katanya takfiri, takfiri, takfiri. Nah itu. Kemarin itu berapa bulan yang lalu itu ada. Orang Surabaya jarak sini bawa anak dan istrinya. Pulang-pulang. Oh kamu dari bapak-bapak yang takfiri itu toh katanya. Ayo. Orang Surabaya datang ke sini jarak. Bawa anak dan istrinya ke rumah. Kita pulang-pulang ke Surabaya di sana langsung. Oh kamu dari Lamongan yang takfiri itu toh katanya. Bayangkan, ya kan? Majanin, tau majanin, ya kan? Gratis gendeng, nah itu. Taib. Waqala kadzalika asyhadu anna Muhammadan Rasulullah la tanfa'u qa'ilaha idza kana la yuhaqqimu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala yanqadu li hukmihi wa syar'ihi wala yu'azzimu amrahu wa nahya la tanfa'u hadhihi syahadatu. Berkata Ibn Baz, demikian juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, tidak bermanfaat bagi yang mengatakan kalimat persaksian ini apabila dia tidak yuhakkimu Rasul, tidak menjadikan Rasul sebagai hukum dan tidak patuh terhadap hukumnya dan syariatnya dan tidak mengagungkan perintah dan larangannya. La tanfa'u hadhihi syahadah, persaksian ini tidak akan bermanfaat bagi yang mengatakan tadi. Fasyahadatu innama tanfa'u man amila biha. Maka persaksian adalah hanya saja bermanfaat bagi orang yang mengamalkan persaksian tersebut. Min sidqin fi qawliha wa wahhadallaha jalla wa ala wa taba' syari'ata wa hukma rasulih sallallahu alaihi wasallam bima ya'ti wa yadhar. Apa itu pengamalan tentang syahadat tadi? Jujur dalam mengatakannya. Mengesakan Allah jalla wa ala dan mengikuti syariat dan mengikuti hukum rasulnya sallallahu alaihi wasallam bima ya'ti wa yadhar, dalam apa yang dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Mensikapi baik itu meninggalkan atau melaksanakan, mengikuti syariat, mengikuti hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala jalla wa ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka. Sebagaimana firman Allah jalla wa ala. Firman Allah azza wa jal, fala wa rabbik. Fala wa rabbik. Maka tidak demi Rabbmu, tidak akan mereka beriman. Yang mereka mengaku iman dan yang lainnya, iman mereka adalah enggak akan diterima, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hukum. Fal ma'na annahu la budda minal amal, maksudnya dari kalimat syahadat tadi, persaksian tadi adalah harus dengan adanya amal. Law qala Zaidun aw Amrun aw Ra'is al Fulani asyhadu anna la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa yajibul hukum bi syariatillah wa yajibu wa yajibu thumma yanqudu hadza wa la yaf'alu dzalika la tujdi hadhihi syahadatu. Berarti kan, jikalaulah Zaid berkata, Amrun berkata, Ra'is si fulan berkata, apa perkataannya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan wajib hukum dengan syarat Allah, dan wajib dan wajib, ya kan, dia ngomong begitu, wajib berhukum dengan syarat Allah dan wajib dan wajib, kemudian membatalkan ini dan tidak melaksanakan hal tadi, tidak ada hasilnya persaksian tadi. La yuzdihi hadhi syahadatu, tidak akan ada buahnya persaksian tadi. Cuma ngomong-ngomong wajib dan wajib, kemudian yang kutu hada, dibatalkan ini dan tidak melakukannya, maka persaksiannya tidak membuahkan hasil. La yuzdi, rano guna nih. Nah. Dari kata apa nih? Yuzdi, azda, yuz, jadi. Bila jadwa, biasanya ulama, bila jadwa tanpa hasil. Maka dalika idza qala, dan demikian juga apabila dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah thumma sabballaha azza wa jal. Demikian juga jika dia berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia mencela Allah azza wa jal. Aila tanfa'uhu, dan nomor satu tan kaki, yakni tidak bermanfaat persaksian tersebut. Dinukil dari As'alatul Jami' al-Kabir, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz dalam Jami' al-Kabir kaset nomor 4 bagian alif. Ini ikhwah. Faqala wa hajatun nas ila tahkim as-syari'ah a'zamu asaddu min hajatihim ila ta'am wa syarab. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan kebutuhan manusia kepada berhukum kepada syariat, butuhnya manusia kepada berhukum terhadap syariat lebih agung dan lebih dahsyat daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Mereka sebagai penggagas hukum di luar hukum Allah, apa cari apa? Cari makanan dan cari minuman. Padahal butuhnya manusia kepada syariat Allah adalah lebih mereka butuhkan daripada makanan dan minuman. Tapi demi makanan dan minuman mereka ganti hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang lain. Li'anna qusara amrihim idza fatahum at-ta'amu was-syarabu ayyamutu wal mautu la budda minhu. Kenapa? Karena apa? Ujung terakhir ujung terakhir perkaranya manusia, jika luput dari mereka mentok perkaranya manusia itu, kalau sudah mentok, apabila memang sebabnya adalah terputus dari mereka makanan dan minuman, mereka cuma mati, dan mati harus mengena dia. Lakin man faqada syari'ata wa hada anha wa taba'a ghairaha fa nihayatu al adzabu as-sarmadi wal aqiba al wakhima fala sawa. Kan tapi barang siapa yang kehilangan syariat dan berpaling darinya, hada yahidu, nyelinte, ngerti nyelinte? Wong sugihan ngatane nyelinte. Nyelinte ku apa? Apa? Nyelinte apa mesin? Gambar apa yang ngetan ngono, wis nyelinap mbok ngidul iki sini. Apa? Eh? Mengos nyelinte. Ayo, wong sugihan ngatane nyelinte. Ah. Eh? Belot. Ah, hada yahid. Ada kitab namanya Haidah. Pernah itu baca kitab Haidah? Kitab kecil. Punyanya Abdul Aziz Al-Kanani. Bantar tetap siapa? Bisir Al-Mirisi. Jahmi. Bisir Al-Mirisi. Tapi barang siapa yang kehilangan syariat dan berpaling ataupun menyeleweng darinya dan mengikuti selain syariat, maka ujungnya adalah azab yang tidak berputusan, tidak ada habisnya, sarmadi, azab yang enggak ada selesainya. Dan keberakhirannya adalah al-wakhimah. Nah. Wal akibah al-wakhimah, yakni apa? Keberakhirannya apa? Sangat mengerikan, jelek, maka tidak sama. Tidak sama antara orang yang terputus makan dan minum dan yang terputus dari syariat dan berpaling darinya. Keberakhirannya enggak sama. Mabum? Yang dapat makan dan minum juga nanti akan mati, yang enggak dapat juga akan mati, sama-sama matinya. Tapi yang dia itu hidup, makan kenyang, minum kenyang, tapi berpaling dari syariat, ujungnya apa? Azab enggak akan ada hentinya. Maka enggak sama. Fala sawa. Mana maslahatnya? Mereka mengatakan ada maslahat demi maslahat. Lebih luas bagi masyarakat. Ya kan? Lebih cocok, lebih utama daripada hukumnya Allah, maka benar-benar tidak sama. Wa qala thumma min al-wajib aidan al-inayatu bid-da'wa ila Allah wa tablighin nas dinallah. Li'anna an-nasa aktsaruhum fi jahalah. Juga beliau bisa berkata, Syekh bin Bas beliau menjawab perkataannya kemudian, perkara yang wajib juga, termasuk perkara yang wajib juga ala inayah. Apa inayah ini? Open dengan dakwah kepada Allah dan tablighin nas. Tablighun nas. Apa tablighun nas di sini? Menyampaikan kepada manusia agama Allah Subhanahu wa taala. Tablighun nas ini apa? Dapatul apa? Min dzatul masdar ila maf'ulihi, menyampaikan kepada manusia agama Allah. Dinin sebagai apa? Maf'ulun yang kedua. Dari kata ballagha yuballighu an-nasa dinallahi taala. Jadi perkara yang wajib juga adalah open dengan dakwah kepada Allah dan menyampaikan kepada manusia agama Allah SWT. Li'anna an-nas aktsaruhum fi jahalah, karena kebanyakan manusia, karena manusia adalah mayoritasnya dalam kebodohan. Fi asadil haza ila ayyi wajjaha ilaihim ma awjaballahu alaihim. Benar-benar manusia benar-benar sangat butuh untuk diberikan pengarahan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka. Iwajjaha ilaihim ma, diberikan, diarahkan kepada mereka apa yang memang Allah itu wajibkan atas mereka. Bukankah kemudian diberi pengarahan dengan kekufuran, dikemas dengan nama kemaslahatan, itu namanya penipuan. Perhatikan, Bahkan harus diberikan pengarahan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka. Wa yursadu ila ma yulzimuhum, dan manusia dibimbing kepada apa yang membebani mereka. Apa beban mereka yang apa beban yang harus mereka lakukan? Ya, harus diberikan irsyad, diberikan apa? Bimbingan. Wa yuwaddah lahum al-haqqu min tariqi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus diberikan, dibentangkan kepada manusia kebenaran dari jalan Al-Qur'an dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yulzamu bil haqqi min ru'asaihim wa kibarihim, dan manusia itu harus di ilzam, dibebani dengan kebenaran. Siapa? Min ru'asaihim wa kibarihim, pembesar-pembesar, penggede-penggedenya yang memberikan pembebanan terhadap manusia tentang kebenaran. Bukan kok malah penggedenya menipu anggotanya. Betapa banyak manusia yang ditipu oleh penggedenya. Baik itu penggede dari kalangan organisasi ataupun dari kalangan partai dan yang semisalnya. Kalau diingkari katanya apa? Tidak hikmah. Dakwah bingung diri hikmah. Nah, kemudian bawakan ayat tentang dakwah bil hikmah. Tapi kalau disesatkan itu bil hikmah. Itu namanya apa? Disembelih. Ya kan? Dengan lontar, ngerti lontar? Ngerti lontar itu? Hah? Apa lontar itu? Daun tali loh. Kalau dengan pedang cepat putus, cepat mati, enggak itu digorok mbek lontar. Suwi mati ini pere. Nah, itu. Jadi musikian dikorek lontar ya. Nah, berarti kan? Faidan harap ruasau watarakul hakka wadamu bil batil falahilatahina idan illa jihadum anfusahum. Illa jihadum anfusahum. Maka apabila para penggede meninggalkan kebenaran dan mereka tunduk dengan kebatilan, maka enggak ada lagi usaha. Tidak ada daya dan upaya di saat itu kecuali apa? Kita bagi kaum muslimin adalah apa? Menekan diri mereka untuk diri kita sendiri, menerangkan diri kita sendiri untuk berbuat kebaikan. Illa jihada ulaika ru'asa alladina tarakul haqqo wa tanakul kufra billahi wa dalala wa intasammu bil islam. Kecuali jihadnya mereka-mereka ru'asa para penguasa yang mereka telah meninggalkan kebenaran dan mereka telah meyakini kekufuran dengan Allah, iktanaku apa? Merangkul kekufuran, memeluk kekufuran dengan Allah dan memeluk kesesatan sekalipun mereka bernama dengan nama Islam. Coba bayangkan. Jadi orang kita enggak boleh taklid terhadap para penggede. Faidan harafa ru'asa wa tarakul haqqa badanu bil batil falahila tahina idin illa jihadhum anfusahum. Illa jihada ula'ika ru'asa ala jana tarakul haqqa wa tanakul kufra billahi wa dalala wa intasamu bil islam. Fal amru azimun wa yuhtasu ila inayatin azimatin fad daulah islamiyan latil an yukul inna islamiyatun wa matlubun minha an tansura dinallahi. Ia binafsiha muhtajatun ila jihadin, muhtajatun ila taujihin, muhtajatun ila ayyukhoda ala yadiha hatta tahkuma syariat Allah. Nah, bukan kok kemudian ditutno wae, buntuti wae, lungo nadi melu wae. Enggak, tapi perlu apa? Dicekeli, dikasih tahu, diperingatkan, diilingno. Dikasih wejangan para pembesar-pembesar tersebut. Baik, alhamdulillah rabbil alamin.